إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita masih mendapatkan nikmat diberinya waktu dalam hidup ini untuk beribadah dan untuk beribadah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada kita. Dengan menggunakannya di jalan Allah, menggunakannya dalam peribadatan kepada Allah. Dan pernah kami sampaikan bahwa ibadah ketika dilakukan terus-menerus, rutin, istimrar, maka ibadah itu akan menjadi sebuah catatan amal saleh. Ketika kita mengamalkannya ataupun ketika kita tidak mengamalkannya dikarenakan sakit atau dikarenakan kita sedang safar, tetap amalan itu dicatat oleh malaikat sebagai amalan walaupun kita tidak mengamalkannya. Maka dengan demikian ya kaum muslimin, mari kita mengamalkan sebuah amalan yang sifatnya rutin. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kanu ya'malu sahihan muqima." Aukam maqalani bila suratu salam. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, kutiba lahu, tetap akan ditulis bagi dia pahala sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia sehat dan amalan-amalan dia lakukan ketika dia sedang mukim, tidak sedang safar. Qala Ibnu Taimin, ini berkaitan dengan amalan yang bersifat terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba. Dia berhenti tidak melakukannya karena sakit. Walaupun sakitnya menaun, tetap amalan itu ditulis seakan-akan dia beramal karena dia memiliki rutinitas yang dalam kehidupannya dikerjakan terus. Menggembirakan wahai kaum muslimin. Sehingga kalau kita punya aktivitas ta'lim di hari-hari tertentu, di minggu-minggu tertentu, teruskan itu, lanjutkan itu. Sekian lama kita ta'lim, satu saat nanti kalau antum sakit tergeletak, seandainya Allah takdirkan seorang di antara kita sakit yang menaun, tapi dia memiliki amalan yang rutin, maka Nabi kita memberitahukan tetap ditulis bagi dia amalan-amalan yang dia telah lakukan terus-menerus di saat dia sehat. Di antaranya adalah talabul ilmi, ini menggembirakan bagi kita. Sehingga yakinilah wahai kaum muslimin, talabul ilmi itu tidak sia-sia. Di samping memberikan kita pengetahuan, ada hasil lainnya. Dicatat seorang yang keluar dari rumah menuju majelis ta'lim, dicatat bagi dia sebagai orang yang berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, berjuang fi sabilillah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih di hadis Hasan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kharaja," apabila seseorang keluar, "fi talabil ilmi," dalam rangka talabul ilmi, "kana fi sabilillah hatta raji'a," maka dia itu tergolong berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Sehingga talabul ilmi sesuatu hal yang menggembirakan bagi kita. Pada kesempatan malam ini kita mengangkat sebuah tema hikmah, faedah yang dihasilkan oleh orang tua ketika memiliki anak yang saleh, dan bagaimana kiat-kiat mendapatkan anak yang saleh. Walaupun tentunya itu semuanya adalah takdirullah, tetapi kita menjalani sebab-sebab sebagaimana kita mencari rezeki. Semua itu adalah takdirullah, tetapi kita harus menjalani sebab-sebab mendapatkan rezeki. Demikian pula dengan perihal ingin mendapatkan anak yang saleh, di sana ada beberapa kiat-kiat yang harus kita perhatikan, yang dengan sebab-sebab itu seorang akan mendapatkan anak yang saleh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sudah berusaha melakukan sebab-sebab keberhasilan tetapi tidak kunjung dia mendapatkan rezeki yang banyak, ya sudah, seorang tidak bisa menentukan harus kaya, Allah yang menentukan. Demikian pula kalau kita sudah berusaha melakukan sebab-sebab meraih anak yang saleh, sudah dipondokkan, sudah dididik, sudah, tetapi ternyata anak kita itu anak yang begini dan begitu, melakukan berbagai macam kemungkaran, yang ternyata anak kita tidak saleh, maka kita sebagai orang tua tidak tercela, kita sebagai orang tua tidak terhina, tidak terbawa kepada keburukan anak-anak ketika orang tua sudah melakukan sebab-sebab. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Berikut ini ada beberapa dalil yang menerangkan tentang faedah, hikmah, manfaat kita memiliki anak soleh. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang tidak asing di telinga kita. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah alaihissalatu wassalam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu." Apabila seorang manusia mati, maka terputuslah amalannya. Dengan sebab kematian ini menunjukkan bahwasanya waktu untuk beramal dengan adanya kematian telah habis. Dia tidak bisa lagi beramal karena memang sudah mati. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Terhenti amalannya. Illa, kecuali dari tiga jalur ini. Kita memiliki satu di antara tiga ini, alhamdulillah. Kita sudah mati, tetapi amalan kita tetap berjalan. Seperti kita mengamalkannya. Kalau memiliki dua, alhamdulillah, berarti Anda lebih banyak amalannya walaupun Anda sudah mati. Kalau kita punya tiga-tiganya, alhamdulillah, kita mati, sudah terkubur di tanah, tetap catatan amalan bergerak, dicatat kebaikan bagi kita walaupun kita sudah tidak beramal. Bahasa lainnya sudah pensiun, tapi tetap digaji, tetap dapat pahala, tetap dapat amal saleh, tetap ditulis walaupun kita sudah tidak bisa beramal. Anda tertarik dengan yang seperti ini? Hah? Tertarik? Tertarik, masya Allah. Jangan cuma tertarik duit tok, Pak. Hah? Anda digambarkan sudah pensiun umur 50, 60 atau mungkin umur 40 pensiun sudah, Pak, mandek baik Pak, tetapi dijamin rekeningnya Anda setiap bulan masuk 50 juta. Seneng mboten, Pak? Seneng, dolan-dolan tok, medang kopi dan sebagainya, rekeningnya gendut, Pak. Seneng mboten? Seneng, nek niki jan seneng banget. Tapi yang tadi pertama seneng, ora banget, Pak. Karena itu duit sih. Kaum muslimin, perhatikan tiga hal ini. Mari kita perjuangkan. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sadaqah yang bersifat jariyah. Sadaqah itu ada dua, sadaqah yang bersifat jariyah dan sadaqah yang tidak bersifat jariyah. Sadaqah yang berjariyah yang pahalanya mengalir, jariyah, yajri, mengalir pahalanya, berkesinambungan, berkelanjutan. Itu adalah jariyah sadaqah yang digunakan untuk beribadah dalam kemaslahatan yang umum, masjid umpamanya, atau membangun asrama pondok, kelas-kelas dalam pondok yang digunakan untuk dirasah. Ini sedekah jariyah. Adapun kalau sedekah yang tidak mengalir seperti sedekah berupa makanan, uang kepada fakir miskin, habis sudah, habis. Tetapi bukan berarti itu jelek, bukan. Memberi makan kepada kaum muslimin pahalanya besar. Ya. Dan ini bukan babnya membicarakan tentang itu. Tetapi yang kita bahasnya adalah amalan jariyah. Maka kita cari. Ketika kita hendak bersedekah, cari tempat-tempat bila mana kita bersedekah badannya terdapat nilai apa? Jariyah. Tapi ingat, jariyah pun ada dua. Jariyah itu apa, Pak? Mengalir. Ada kalanya mengalir pahala bagimu, ada kalanya mengalir dosa untukmu. Jangan cuma mengalir tok. Wah, aku sedekah, jariah mengalir apane, dosane. Gelem temen, Pak. Misal seperti bersedekah ke masjid-masjid al-bid'ah. Di mana di situ akan disubur makmurkan kebid'ahan. Anda mendukungnya. Anda ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Anda termasuk orang yang membantu, tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan kepada Allah. Karena bid'ah itu dosa. Yang mengalir, ya memang mengalir, Pak. Ning yang mengalir dosa. Jenengan masya Allah luar biasa. Wis mati bid'ahnya tambah terus. Luar biasa. Hah? Ahlul bid'ah itu seperti itu kondisinya. Maka jangan sampai kita terjadi atau termasuk dari orang yang memakmurkan kebid'ahan-kebid'ahan. Itu pun dosanya apa? Mengalir. Yang berikutnya, au ilmin yuntafu bihi, ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Ilmu yang diajarkan kepada orang dan diamalkan, maka ilmunya itu akan memberikan pahala yang mengalir. Bahkan kaum muslimin, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kedudukannya sangat tinggi. Di antaranya disebutkan sahabat Abu Umam al-Bahili radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahlul ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Wa anallaha wa malaikatahu wa ahlas sama'i wal ahlil ard hatta namlata fi juhiha, sebutkan dalam riwayat lainnya, wa hatta al-huta fi bariha la yusalluna ala muallim an-nas al-khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sebutkan dalam sebuah riwayat, sampai ikan yang ada di airnya, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebenaran kepada manusia. Ini orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya. Ini pun menyebabkan orang tersebut mendapatkan bahara yang mengalir. Dua-duanya bisa kita dapati? Bisa, Pak. Hah? Yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Di sini kaum muslimin ada kalimat mendoakan. Apakah manfaat anak yang saleh hanya berkaitan dengan doanya saja? Apakah berkaitan dengan semua amal saleh yang dilakukan oleh anak yang saleh? Jawabannya adalah semua amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh anak yang saleh bermanfaat bagi orang tuanya, bukan hanya doanya saja. Disebutkan yad'u lahu, doanya, ini memberikan pengertian bahwa anak yang saleh memiliki sifat mendoakan orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan kebaikan dikarenakan doa anak yang saleh. Bisa difahami hadirin? Dan sini muncul sebuah pertanyaan, apakah hanya doanya anak yang saleh yang bermanfaat bagi seseorang, ataukah doanya kaum muslimin juga bisa bermanfaat bagi orang tersebut yang meninggal? Jawabannya mana, Pak? Beberapa orang berdalil dengan hadis Abu Hurairah ini mengatakan bahwa doa yang bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal hanyalah doanya anak yang soleh. Dalilnya apa? Hadis ini. Hada batil. Ini batil, wahai kaum muslimin. Pengambilan istidlal yang salah. Kenapa demikian? Karena Nabi mengajarkan kepada umat Islam menyolati jenazah. Di dalam solat jenazah terdapat apa? Doa bagi si mayit. Sama saja apakah kita famili dia atau kita hanya tetangganya, karib kerabatnya. Doa bagi orang yang saleh bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal, walaupun bukan anaknya. Lihat terus bagaimana dengan hadis ini. Katanya cuma 3 tok yang bermanfaat bagi orang yang mati. 3 kan, Pak? Disebutkan siapa di sini? Waladun saleh, anak. Bukan famili, saudara, kakak, adik, bukan anak. Bagaimana cara jawabnya? Paham ini pertanyaan? Jawabnya adalah, wa kaum muslimin, hadis ini dalam bab lain dengan pembahasan tadi di atas. Hadis ini berkaitan dengan keberlangsungan amalan orang yang sudah mati. Orang yang mati terputus apanya? Amalannya. Karena mati. Kecuali jika dia punya anak yang soleh. Amalan dia dengan anak yang soleh berlanjut. Walaupun dia sudah apa? Mati. Adapun pembahasan doa-mendoa, itu berkaitan bukan dengan hal yang mengalir pahalanya atau amalannya mengalir, tetapi berkaitan dengan kemanfaatan bagi orang yang telah mati. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang berdoa dengan doa ini? Ampunilah kami. Kami sekarang siapa? Orang muslim yang hidup di tahun 2017. Kita mengucapkan doa ini. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan ampunilah pula siapa saja orangnya yang mendahului kami dalam keimanan. Masuk padanya mukmin yang ada di tahun 2017 yang sudah meninggal kemarin. Tahun 2016, 15 sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya umum. Ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, kenal atau tidak kenal. Selama sama dalam keimanan, mendapatkan faedah dari doa ini. Ini menunjukkan bahwa manfaat doa, baik dari anak yang soleh atau bukan dari anak, itu bermanfaat. Tetapi hadis ini berbicara tentang amal perbuatan seorang yang sudah meninggal, terputus, tidak bisa dia kembali melakukan ibadah, tidak dicatat dia karena sudah mati, enggak bisa baca Quran. Masa orang yang mati baca Quran, Pak? Masa orang yang mati bisa melakukan amalan? Wong mati kok. Hah? Dia tidak bisa beramal. Tetapi jika lo punya anak yang soleh, amalannya tetap berjalan, tidak terputus. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh dalam hadis lainnya disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau tadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang lainnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menunjukkan manfaat memiliki anak yang saleh. Rasul mengatakan, "Inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Seorang dinaikkan derajatnya di surga dengan mendapatkan berbagai kenikmatan, kenikmatan yang bertambah terus. Fa yaqul ya rab, hamba tersebut mengatakan, wahai rab, anna li hada, pantaskah ini untukku? Masa saya dapat ini Allah? Dapat kenikmatan yang tinggi dalam surga. Hamba tersebut bertanya, kenapa saya mendapatkan ini wahai Allah? Fayaqul, maka Allah berkata kepada dia, bistighfari waladika lak, ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Anakmu memohonkan ampun di antara doanya, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Perbanyak doa ini wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita sebagai anaknya selalu beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun bagi kedua orang tua kita. Kita yakin dengan hadis ini kaum muslimin. Dan ini di antara hadis yang menunjukkan manfaat punya anak yang soleh. Anda senang punya anak yang soleh? Senang. Maka jadilah Anda sebagai anak yang soleh. Jenengan bocah nopo sanes mak? Wis tua jeneng bocah. Bocah era mana dewek-dewek pak. Ingat itu. Hah? Kita kadang kepengen banget punya anak yang soleh. Deweknya enggak soleh pak. Hah? Kasian orang tua kita. Kasian. Mereka membesarkan kita, merawat kita, membiayai kita sampai sebesar ini. Kok enggak soleh? Orang tuamu dapat apa darimu? Apa manfaatmu jadi anak? Enggak ada kecuali kalau kamu beramal soleh. Di antaranya adalah beristighfar untuk kedua orang tuamu. Memperbanyak doa yukum muslimin. Ini di antara dalil yang menunjukkan hikmah memiliki anak yang soleh. Kalau demikian adanya, kita akan berusaha tidak memiliki anak yang soleh. Bagaimanakah itu? Hah? Pada materi malam ini kita akan bacakan tata caranya. Atau metode dan cara mendapatkan, meraih anak yang soleh. Ada 14 poin. Yang mudah-mudahan berapa kita baca akan kita sampaikan insyaAllah. Manfaat yang berikutnya. Manfaat yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah berbicara tentang nasib seseorang, di mana Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, orang itu, setiap manusia mendapatkan pahala apa yang telah dia usahakan, dan dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. pahala kita, baik kaum muslimin, itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita usahakan. Walhamdulillah, termasuk dari usaha kita untuk meraih pahala adalah kita memiliki anak. Itu termasuk usaha. Qala Nabi, beliau mengatakan, inna tiyaba ma akala rajul min kasbihi, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah memakan dari usahanya sendiri. Wa inna walada rajul min kasbihi, dan sesungguhnya anak seseorang itu termasuk dari usaha orang tuanya. Disebutkan makna dari kalimat ini adalah ma yaf'aluhul waladu, apa saja yang dilakukan oleh seorang anak dari amalan saleh, fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi, sungguh kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala semisal pahala anaknya. Kenapa? Li'annal walada min sa'yiha, karena yang namanya anak termasuk dari usaha orang tuanya. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Anak itu termasuk dari usaha. Sehingga dengan kalimat lain, kalau kita punya anak yang soleh, 5 anak soleh. Yang satu, dia seorang yang memiliki ilmu. Dia mengajarkan ilmu. Dia mendapatkan pahala dari situ. Kita dapat pula darinya. Yang kedua, dia seorang hafid. Hafal Quran. Dia murojaah Al-Quran. Hari-hari dia murojaah Quran. Menjaga hafalannya. Hari-hari pula kita sebagai orang tua mendapatkan pahala semisal anak kita yang kedua. Terus berikutnya, anak kita ini, anak kita soleh, anak kita. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak kita yang soleh, kita sebagai orang tua mendapatkannya. Ini hikmah dibalik memiliki anak yang soleh. Yang berikutnya, kaum muslimin, bahwa orang yang soleh akan memberikan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya bahwa orang yang soleh wa kaum muslimin akan memberikan ketinggian derajat bagi kedua orang tuanya. Sebuah riwayat yang pernah kami sampaikan dari sahabat Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, wa ta'allumuhu, dan dia mempelajari isinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan kandungannya, maka ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, akan diberikan untuknya mahkota dari cahaya yang diletakkan di kepalanya. Dauhu mithlu dai syams, cahaya mahkota itu seperti cahayanya matahari. Wa yuksa walidahu, dan kedua orang tua, anak yang belajar Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan diberi hadiah berupa pakaian hullatan yang sangat indah, la yuqawwam bihim ad-dunya, yang pakaian tersebut tidak bisa dibeli walaupun dengan dunia beserta isinya. Sangat mahal pakaian diberikan kepada kedua orang tua itu. Maka kedua orang itu, yakni orang tua anak tersebut, bertanya kepada Allah, fayukulani bima kusina, ya Allah, dengan sebab apa engkau berikan kepada kami dua pakaian yang begitu mahal ini, begitu mewah ini, apa sebabnya ya Allah? Qala, maka diberitahukan kepadanya, bi ahdi waladikal Quran, ini dikarenakan anakmu mempelajari Al-Quran, menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Ini hikmah memiliki anak yang saleh. Ada yang tergiur? Ada yang minat? Daftar begitu, Pak? kayak promosi aja. Sangat-sangat kita tergiur, sangat-sangat kita menginginkan. Kiatnya kaum muslimin, perhatikan aja guru kepengin tok. Aku tak kepengin lah, terus ngapa ya membucur nabai bocah? Bagaimana jadi saleh? Bocah dicor-corna. Kelayaban antek bengi orang ditakoni kang di kowe. Anak perempuan jam 9 belum pulang enggak risau. Jam 10 belum pulang enggak risau. Pulang-pulang setengah 12 malam. Ya, dicorna terus. Ngerti-ngerti utangnya gede, Pak. Maksud utang gede kenapa sih? Anu kena busung lapar apa, Pak? Hadirin kaum muslimin, Anda tidak melakukan sebab-sebab keberhasilan memiliki anak yang soleh. Maka diantaranya, yang pertama, kita masuk. Anak yang soleh bisa diraih dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki keturunan yang soleh sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Para nabi, contoh kita. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38, Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan. Tayyibatan. Zakaria berdoa, wahai Rabb, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya adalah zat yang mendengarkan doa. Ini kiat yang pertama, Pak. Berdoa. Doa ini dilakukan kapan? Dari sekarang. Ketika kita masih bujang atau setelah kita punya istri. Walaupun kita sudah punya anak, tetap berdoa. Sehingga suatu saat kalau Allah takdirkan antum memiliki anak lagi, ya, doa tersebut dikabulkan, maka anak itu menjadi anak yang saleh. Mungkin seorang sudah memiliki anak, tapi anaknya bandel, anaknya tidak mau taklim, anaknya pendosa. Sudah berlalu itu, eko muslimin. Karena dulu memang saya belum pernah doa, lupa dengan doa. Atau mungkin dulu karena belum taklim, tidak ada keinginan punya anak yang soleh. Adanya cuma sih penting bocahnya sehat, waras, brigas, ya doyan mangan, wis. Jadi soleh apa ora? Ora kepikiran, Pak. Ngemudan? Akhirnya anak merusak. Ya sekarang, dunga, Pak. Lah tapi wis tua lah Mas Arum di anak maning. Yang namanya tua muda, Pak, kalau Allah menghendaki punya anak, ya punya anak. Ya Allah yang memberi kau. Tapi sudah monopos, mamanya. Ya, ngolet bibit maning. Ya, yang belum monopos. Ya. Cari solusi. Kita sedang memprogram punya anak soleh. Tanya, istriku masih kepengen punya anak lagi? Wah, enggak. Ya sudah saya cari lagi. Wah gitu langsung. Ambil kesempatan. Ya, dalam kesempitan. Yang berikutnya. Kiat yang kedua. Idza ruziqa. Sebelumnya saya sebutkan. Waikum muslimin. Makna dhuriyatan salihatan. Atau dhuriyatan tayyibatan. Anak-anak yang baik itu apa, Pak? Keturunan yang baik itu maknanya apa? Dibahasakan dalam ayat yang lainnya dengan kalimat qurrota ayunin. Disebutkan dalam surat Furqan, mereka mengatakan, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering berdoa dengan ini. Apa artinya? Wahai Allah Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna anak yang soleh? Apa makna anak yang menyejukkan pandangan kedua orang tua? Qala Ibnu Abbas, makna ayat ini adalah amma innahu lam yakun qurrata ayunin ayyarawnahu sahihan jamila walakin ayyarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Adapun kata beliau, ketika orang tua melihat anaknya sehat, bersih, ganteng-ganteng, ayu-ayu, ceria, itu bukan makna qurratu ayun yang dimaukan. Hanya sekedar sehat, bersih bairnya, ini bukan, itu bukan makna qurratu ayun yang dimaukan. Yang dimaukan makna qurratu ayun adalah apa? Ayyarawnahu muti'an lillah. Melihat anak-anaknya taat kepada Allah. Taat. Ya, dia bersih, suci badannya dari najis, bersih dari kotoran, dan dia taat kepada Allah. Barulah anak yang seperti itu adalah anak yang menyejukkan pandangan kedua orang tua. Kebanyakan orang ceria, melihat anaknya lucu, cingkrak-cingkrak, lari ke sana, lari ke sini, beranjak dewasa, beranjak lebih besar lagi, umur 3 tahun, 4 tahun, lebih senang lagi ketika orang tua mendapati anaknya pinter joget. Ada tidak kayak gitu, Bang? Bocah aku jenis pinter joget. Bangga yang seperti ini. Ya, ini penyejuk hatiku. Bisa dangdutan. Waduh. Ini jahil. Yang namanya anak penyejuk kedua pandangan orang tua, melihat anaknya sholat dengan baik, tepat waktu berjamaah, melihat anaknya menghafal Al-Quran, mentaati Allah, menjaga aurat, dia selalu tidak musbil dalam hidupnya. Dari semenjak kecil kita sudah membuat celana yang tidak musbil, sehingga dia tidak pernah musbil sepanjang hidupnya. Luar biasa ya kaum muslimin. Kalau kita dulu tukang musbil, sebelum mengenal dakwah, celananya selalu apa? Sabu jagat. Mengdingdik sak-sak, bersihkan jalan, Pak. Musbil. Walhamdulillah anak kita tidak pernah isbal dari semenjak lahir. Wah, luar biasa ini. Taat. Kiat yang kedua adalah idza ruziqu bidzurriyyah, apabila Allah mentakdirkanmu memberikan rizki anak, maka falyukthir min du'a'illahi lahum bil hidayah, maka perbanyaklah olehmu mendoakan kebaikan bagi anakmu. Jangan lupa itu. Doakan. Ya. Mengharap kepada Allah Azza wa Jal agar supaya anak yang lahir dari kita menjadi anak yang baik. Wala yattakil ala husni tarbiyatihi wa ta'dibihi lahum. Dan jangan semata engkau menyandarkan pada usahamu dalam mendidiknya. Mendidik itu bagian dari kiat. Tetapi jangan lupa dengan doa. Kadangkala wa kaum muslimin, kebanyakan kita kalau sudah anaknya di pondok kita lupa. Lupa mendoakan. Ya. Lah sik nang pondok ikih kan akeh ustadzah. Ngurus teman senang pondok ya jorna bae. Ngantek seakan-akan jenengan orang dia bocah nang pondok, Pak. Sampai ada tingkatan liburan anaknya itu enggak dijemput karena apa? Bapaknya kelalen. Dia bocah nang pondok. Ngelalu banget. Kelalen. Oh iya, aku dia bocah nang pondok ya, burung tek jemput. Aduh, wong tua pari kajane. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, kita punya anak, dididik, betul itu kiat, tapi ingat, kamu sebagai orang tua jangan lupa doakan. Mendoakan tengah malam, berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Disebutkan ayat ini panjang di antara kalimatnya, wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, aslihli, berikanlah kebaikan untukku yang berkaitan dengan anak-anakku. Berikanlah kebaikan untukku dari anak-anakku. Jadi kalau mereka anak yang saleh, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga. Ayadhaba bi abnaihi ila man yathik fi salahihim wa ittiba'ihim lis sunnah. Membawa anak kita kepada orang-orang yang saleh, yang terpercaya kesolehannya, dibuktikan dengan dia mentaati sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan mengikutinya. Dalam rangka apa ikhwan muslimin? Qala syekh, dalam rangka meminta doa kepada orang-orang yang saleh, wa ijabatu du'aihim liyad'u Allah azza wa jallahum bil barakati wal hidayati wassalah. Kita datang kepada Ustaz A dengan membawa anak kita, kemudian di tengah-tengah obrolan kita meminta, wa Ustaz, tolong doakan anakku agar menjadi anak yang saleh, mendapatkan hidayah, bertakwa kepada Allah azza wa jal. Apakah ini boleh? Biasanya ada orang yang anti seperti ini. Ngapain datang ke orang-orang soleh minta doa? Ya? Itu syirik. Salah ikhwan muslimin. Itu boleh. Itu tawasul yang syar'i. Termasuk dalam rangka kebaikan diri kita, kebaikan anak-anak kita. Kita meminta doa kepada orang yang masih hidup sebagai apa? Wasilah. Perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah mendatangi orang yang sudah mati. Ya, datang ke kuburan yang diagungkan di sana. Mohon-mohon kepada orang yang sudah mati. Dijadikan sebagai wasilah. Ini syirik. Bisa dipahami hadirin. Adapun perbuatan ini yang kita sedang bahas. Membawa anak menuju orang yang saleh. Meminta kepada mereka doa bagi anak kita, kama kana sahabatu radhiyallahu anhum, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yadhhabuna bi abnaihim ila an-nabi, mereka membawa putra-putra mereka ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, liyad'u lahum bil barakah, agar Rasulullah mendoakan bagi putra-putri mereka doa barokah. Datang di bawah, ya Rasulullah, doakan, didoakan, barakallahu fi, didoakan. Ya. Sebagaimana di antaranya sebuah kisah disebutkan di sini, ya kawan, daripada pembahasan di dalam kitab ini tentang praktek para sahabat datang kepada Nabi. Ya. Kita sebutkan di sini kisah yang terjadi pada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha membawa Al-Hasan. Al-Hasan yang dimaksudkan bukan Hasan bin Ali, Al-Hasan Al-Basri. Ulama di zaman tabi'in, kibar ulama di zaman tabi'in. Ulama yang disebut dengan kalimat Al-Hasan Al-Basri, masyhur. Ulama besar di zamannya. Ummu Salamah membawa Al-Hasan Al-Basri kepada siapa? Ila sahabi Rasulillah, menuju sahabat-sahabat Rasulullah, wa huwa saghir, dalam keadaan Al-Hasan Al-Basri di waktu itu masih kecil. Wa kanat ummuhu munqati'atun ilaiha, fa kanu yad'una lah, para sahabat mendoakan Al-Hasan Al-Basri. Begitu wego muslimin yang mereka lakukan. Di antaranya tercatat dalam kitab para ulama, Al-Hasan Al-Basri pernah dibawa ke hadapan Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fad'a lahu, Maka Umar mendoakan bagi Al-Hasan Basri yang di waktu itu masih kecil. Doanya adalah Allahumma faqqihhu fid-din wa habbibhu ilan nas. Artinya, ya Allah, faqihkanlah anak ini. Yani siapa? Al-Hasan Al-Basri. Dan jadikanlah dia sebagai sosok manusia yang dicintai oleh manusia. Doa mustajab doanya. Jadilah Al-Hasan Al-Basri imam Ahlussunnah di kalangan para tabi'in. Manusia menghormatinya, mencintainya, mengambil ilmu darinya sebagai qudwah, contoh bagi umat yang ada di waktu itu sampai hari ini. Nama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri terdengar dengan indahnya dan dihormati oleh manusia sampai hari ini. Masya Allah. Ini contoh. Ya? Sehingga jangan malu bas bawa anak ke masjid Umar bin Khattab sini mamanya. Ya? Ada Ustaz Salaman, Ustaz, tolong doakan anakku ini biar menjadi anak yang soleh. Didoakan. Itu sunnah yang seperti itu. Ya? Jangan seperti perbuatan kaum musyrikin, kaum muslimin. Ya? Datang ke orang yang apa? Dianggap soleh, padahal dukun, ya? Wong pinter, ya? Paranormal, bah, aku ngene jaluk banyu nih mbah. Jaluk banyu mengdukun. Dijabat-jampi oleh dukun. Bukan itu yang dimaukan ya kaum muslimin. Ya, itu sebuah kesalahan. Yang berikutnya, kiat yang keempat adalah solahul abawain. Kalau kita menginginkan anak kita itu saleh, anak kita anak yang baik dan memberikan kebaikan bagi orang tuanya, maka hendaknya engkau wahai orang tua menjadi orang tua yang saleh kepada bapak dan ibumu. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka Allah akan membalas kita dengan anak kita berbuat baik kepada kita. Ini insyaallah akan kita lanjutkan ba'da salatul isya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.